kasih, setelah hatiku rasa di dalam cinta yang musnah. Mestika rasa bersalah ataupun merasa gundah, padaku kau minta belas, ini kau dibalas. Maukah kau ku kasih mengasingkan diri jauh dariku, sedangkan hatimu masih merindu memelukkan aku tiap waktu. Namun mengapa engkau cuba menolak cinta yang diberi dengan tiba-tiba saja membenci dan tak menegurku? Salah kau terus berpura-pura, andai bosan katakanlah saja, biarkanlah sisa kenangan lama ku datang berseri. Mana mungkin kita akan bersatu untuk menikmati kebahagiaan, tapi seandai jika terpaksa pasti kita akan terpisah. Kiranya hatimu dan hatiku bagaimana harus untukku teruskan cinta suci bersamamu. Salah ataupun merasa gundah, padaku kau minta belas, ini kan dibalas. Maukah kau mengasih mengasingkan diri jauh dariku, sedangkan hatimu masih merindu memelukkan aku tiap waktu. Namun mengapa engkau cuba menolak cinta yang diberi dengan tiba-tiba saja membenci dan tak menegurku? Salah kau terus berpura-pura, andai bosan katakanlah saja, biarkanlah sisa kenangan lama ku datang bersama.